Spesiali Indonesia with Faisal Basri. Mitra bisnis, negara-negara maju terus menunjukkan responnya terhadap dunia ketenagakerjaan. Apalagi dengan global production system, korporasi-korporasi besar tak lagi mengenal batas-batas negara dan kepentingan nasional. Pelaku bisnis akan berada pada lokasi yang menawarkan ongkos rendah atau negara yang menaburkan berbagai kemudahan dan insentif. Lalu bagaimana perhatian pemerintah terhadap persoalan ketenagakerjaan? Segera kita akan berbincang dengan Faisal Basri. Pak Faisal, bagaimana kecenderungan dunia ketenagakerjaan secara global jika dikaitkan dengan peran pemerintah? Kalau dilihat dari upah buruh, itu Indonesia tidak murah lagi. Apalagi dikaitkan dengan produktivitas ya. Jadi produktivitas Indonesia, pekerja Indonesia itu relatif bisa dikatakan rendah. Nah, sehingga memang penyelesaiannya bukan melulu setiap tahun menyesuaikan UMR, upah buruh layak, dan yang berputar-putar di situ, melainkan harus ada upaya yang seksama untuk meningkatkan produktivitas buruh. Gitu. Karena dari produktivitas itulah buruh lebih dijamin kesejahteraannya. Tidak mungkin perusahaan itu mampu menaikkan upah terus-menerus gitu di tengah kondisi yang seperti sekarang kan. Lalu bagaimana sebenarnya Pak, sikap yang paling efektif memposisikan dunia ketenagakerjaan kita Pak? Kita coba untuk melihat buruh ini sebagai elemen utama di dalam perekonomian itu, bukan sebagai alat produksi saja gitu. Buruh kan manusia. Nah, dengan memanusiakan buruh, maka niscaya kita akan memiliki satu kekuatan yang bisa diandalkan untuk meningkatkan daya saing bangsa. Baik, Pak Faisal, terima kasih atas pandangan Anda. Mitra bisnis, demikian perbincangan bersama Faisal Basri. Saya Kiki Wijaya.